Mitra bisnis, pandangan akhir fraksi-fraksi yang ada di dalam pansus DPR atas kasus bailout Bank Century menunjukkan bahwa mayoritas anggota pansus menilai bailout Bank Century adalah langkah yang salah. Bahkan beberapa media juga melansir scoring yang menunjukkan posisi fraksi yang kontra dan pro pada kebijakan bailout adalah 7-2 dengan komposisi 7 partai positif menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam kasus Century, sementara 2 partai lainnya setuju pada langkah bailout. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas kondisi ini? Segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, jumlah fraksi yang menilai telah terjadi pelanggaran dalam kasus Century adalah 7, sementara yang pro pada kebijakan bailout hanya 2 fraksi. Apa pendapat Bapak? Ya, sebetulnya dari dua itu yang satu nggak boleh dianggap gitu kan. Mengapa? Oleh karena yang satu itu Partai Demokrat. Sehingga dengan demikian lalu kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka objektif. Karena Partai Demokrat kan mau nggak mau mesti membela. Nah, sehingga tinggal satu sebetulnya. Yang satu jadi kalau diumumkan skor 7-2 nggak betul itu. Jadi sebetulnya yang satu itu abstain, dianggap nggak ada aja yang 6-1. Nah, kemudian yang satu itu kan PKB. Nah, yang satu itu secara real juga tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya, Pak Kwi? Oleh karena PKB belah, terpecah di mana Muhammad Iskandar jelas tidak mendapat support dari konstituen NU. Sehingga dengan demikian ya boleh dikatakan ya over majority itu ya yang menyatakan bahwa bailout itu salah. Kemudian sebetulnya kalau jujur betul ya Partai Demokrat banyak anggotanya juga sebetulnya kan mengatakan itu salah dong dan Partai Demokrat kan aneh. Apa keanehan yang ditunjukkan oleh fraksi Partai Demokrat Pak Kwi? Ya kesimpulannya itu kan mereka mengenali adanya banyak kekurangan, keanehan, BPI segala macam. Itu kan merupakan satu rangkaian agar tapi mengatakan bahwa itu tepat. Ya sudah, itu memang pendirian mereka dan itu pendiriannya Pak Budiono yang sudah mengambil keputusan itu dalam rapat KSSK. Sehingga dengan demikian kalau kita objektif, ya sebetulnya terus mau apa sekarang pemerintahnya? Oleh karena pemerintah inilah yang menghendaki demokrasi dan kemudian ini untuk pertama kali mendapat liputan yang langsung dan langsung disajikan kepada rakyat. Sehingga para anggota DPR yang muda-muda itu, anggota pansus yang muda-muda itu, dia tidak bisa apa mengambil risiko bahwa mereka jelek dan mereka memang berniat baik, ingin jujur dan mendapatnya seperti itu kan. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.